Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming YouTube ataupun Facebook Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, RIS di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, Radio Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, dan beberapa radio lain yang ikut merilai kajian kita ini. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita Tauhid. Bahasan kita masih berbicara tentang dahsyatnya keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Hal tadruna kam bainas sama'i wal ard?" Apakah kalian mengetahui berapa jauh jarak antara langit dan bumi? Qulna Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, lalu Nabi melanjutkan, bainahuma masiratu khamsimi'ati sana. Wa min kulli sama'in ila sama' masiratu khamsimi'ati sana. Wa kithafu kulli sama masiratu khamsimi'ati sanah wa bainas sama'i sabi'ah wal arshi bahrun baina asfalihi wa alahu kama bainas sama'i wal ard wallahu ta'ala fawqa dhalik wa laysa yakhfa 'alayhi shay'un min a'mali bani adam. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jarak antara langit dan bumi sejauh 500 tahun perjalanan. Dan jarak dari satu langit ke langit yang lainnya sejauh 500 tahun perjalanan. Jadi langit pertama sampai langit kedua 500 tahun perjalanan. Jadi kalau ada 7 lapis langit, dari langit pertama ke langit ketujuh berapa tahun perjalanan? 7 aja kali 5 ya, berapa? 3.500 tahun perjalanan. Tapi ada tapinya. Ketebalan masing-masing langit adalah setebal 500 tahun perjalanan. Satu langitnya tebalnya setebal jarak langit dan bumi. Jadi berapa kalau begitu? 7.000 tahun perjalanan. Plus langit dari bumi ke langit 500 tahun perjalanan, jadi 7.500 tahun perjalanan. Antara langit ketujuh dengan arsy ada lautan. Jarak antara dasar lautan sampai ke permukaan lautan sejarak langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala di atas semua itu, di atas arsy. Jadi di atas arsy tidak ada apa-apa dari kalangan makhluknya. Satu-satunya yang ada di atas arsy hanyalah Allah. وَلَيْسَ يَخْفَ عَلَيْهِنْ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمٍ. Tapi tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amalan-amalan Bani Adam. Menurut sudut pandang kita, Allah itu begitu jauh. Dari bumi ke langit aja menurut kita sangat jauh ya. Apalagi ada 7 lapis langit, di atas langit ketujuh ada arsy. Di atas aras tidak ada apa-apa kecuali Allah. Sangat jauh menurut kita. Tapi tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amalan Bani Adam. Setelah Allah menjelaskan, huwallazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Allah ya yang telah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, lalu dia istiwa di atas arsy. Istiwanya tidak nempel di atas arsy. Istiwanya Allah itu tidak membutuhkan arsy, tidak bergantung pada arsy. Ba'inun min khalqih, dia terpisah dari makhluknya. Sekalipun Allahnya ada di atas arsy, ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Dia tahu apa yang masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Tahu juga apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia selalu menyertai kalian di mana saja kalian berada. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, wa laisa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amalan-amalan Bani Adam. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Imam yang lainnya yang juga meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Juga Imam At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan gharib. Juga Ibnu Majah, juga Imam Ad-Darimi, termasuk Al-Hakim, lalu Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan banyak lagi ahli hadis lainnya yang meriwayatkan hadis ini. Inilah hadis yang kita akan bahas sekarang. Ketika menjelaskan hadis ini, Nabi alaihi salatu wassalam memulai dengan hal. Hal tadruna kam bainas sama'i walad. Apakah kamu tahu berapa jarak langit ke bumi? Kata-kata hal tadruna disebut dengan sebutan istifhamiyah. Istifhamiyah itu kata tanya. Fungsi kata tanya dalam Quran, dalam hadis ada dua. Pertama, at-tashwik lima sayadkur. Pertama, tashwik. Tashwik itu artinya mengundang keingintahuan, penasaran tentang apa yang akan diterangkan. Karena apa? Karena besar, penting, agung, dan dahsyatnya hal yang akan diterangkan ini. Lalu hati pun penasaran, ingin tahu, saking pentingnya. Dalam Al-Quran, hal dengan makna tashwiq ini banyak. Di antaranya, surah As-Saff ayat yang ke-10 menyatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hal, apakah adullukum, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian ala tijaratin, satu perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Ini li tashwiq. Kalau di pancing dulu pertanyaan, mau enggak ditunjukkan suatu amalan hebat yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Keingintahuan hati kita besar, tertarik. Itu disebut li tashwiq. Kedua, ada lagi yang bermakna tanbih ila ma sayulqihi alaihim. Tanbih itu wanti-wanti, peringatan tentang sesuatu yang bisa bila diabaikan berbahaya. Kalau diabaikan bisa terjerumus ke dalam hal tersebut, disebut ditanbih. Seperti contoh surah Al-Ghasyiyah ayat yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepada kamu berita tentang Al-Ghasyiyah, tentang kiamat? Kiamat ini mengerikan loh. Nah, ini untuk memberikan peringatan, jangan sampai lalai dari hal ini. Dalam surah Al-Kahfi 103 Allah menyatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan oleh Muhammad, apakah mau enggak kami kabarkan kepada kalian orang yang paling rugi amalnya? Nah, di sini mengandung dua hal, tanbih ada, tashwiq ada. Peringatan jangan sampai kayak begini nih. Tashwiq juga ada. Apa sih amal yang paling, orang yang paling rugi amalnya itu, ya? Jadi di dalam kata-kata hal tadruna di sini mengandung dua makna, tashwiq dan tanbih. Dalam hadis yang sedang kita terangkan ini, hal tadruna kam baina sama'i wal ard. Apakah kamu mengetahui berapa jauh jarak antara langit dan bumi? Di sini dua-duanya terkandung. Tashwiq ada, keingintahuan ada, tanbih ada, peringatan bahwa jarak langit dan bumi itu amat sangat jauh, menunjukkan besar dan luasnya alam jagat raya ini. Tapi segede dan sedahsyat itu alam jagat raya, nanti dibanding kebesaran dan keagungan Allah, enggak ada apa-apanya. Jangan macam-macam sama Allah. Jadi dalam kata-kata hal tadruna mengandung dua hal, tashwiq dan juga tanbih. Ada unsur peringatan di dalamnya, ya. Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Di sini antara Allah dan rasulnya disambungkan dengan huruf waw ataf. Allahu wa rasuluhu. Kenapa? Karena ilmu rasul, pengetahuan Rasul alaihi salatu wasalam bersumber berasal dari ilmu Allah azza wa jalla. Allah yang memberikan ilmu itu kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam tentang perkara-perkara yang tidak diketahui oleh umumnya orang, termasuk juga dalam perkara-perkara syar'i. Dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling tahu tentang syariat Allah, dan pengetahuan beliau diberi dari ilmu Allah azza wa jalla. Boleh kita mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, karena berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Allah azza wa jalla. Tapi ketika berkaitan dengan aspek kehendak dan kekuasaan, enggak boleh Allah dan Rasulnya disandingkan dengan huruf waw. Tidak boleh. Seperti umpamanya, Masya Allahu wa syi'ta. Kan ada seorang sahabat datang lalu dia berkata, Masya Allahu wa syi'ta. Artinya, tergantung apa kehendak Allah dan apa kehendak engkau ya Rasulullah. Ini berkaitan dengan aspek kekuasaan dan kehendak, maka tidak boleh menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Kalau mau sandingkan kehendak Allah dengan kehendak Rasul itu dengan kata-kata thumma, Masya Allah, thumma syi'ta. Maka itu boleh dengan thumma. Dan maknanya berbeda ya dengan memakai waw. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kemudian setelah itu bersyukur kepada donatur yang membantu penyelenggaraan ini. Nah itu boleh. Nashkurullah awalan thumma ba'da dzalik nashkurul muhsinin, boleh. Tapi kalau dengan memakai waw nashkurullaha wal muhsinin, maka tidak boleh. Kenapa demikian? Karena menyamakan bersyukur kepada Allah yang berupa ibadah dengan bersyukur kepada sama manusia, maka tidak boleh. Jadi pakailah huruf wa thumma nashkurullah thumma nashkurun nas. Pertama kita bersyukur kepada Allah, yang kedua bersyukur kepada sama manusia. Memakai kata-kata thumma, maka ini dibolehkan. Ya. Jadi Allah dan Rasulnya lebih mengetahui dalam perkara-perkara syar'i dan juga dalam perkara-perkara yang oleh Allah Azza wa Jalla dinyatakan di dalam Al-Quran atau oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perkara syar'i, Allah dan Rasulnya lebih tahu, boleh. Adapun dalam perkara kauni, kauni itu yang berkaitan dengan kemampuan di alam dalam mengelola alam, maka tidak boleh Allah dan Rasulnya disandingkan. Seperti Masya Allah wa syi'ta, maka tidak boleh. Dari sinilah kita mengetahui kekeliruan orang yang menuliskan atau mengatakan kepada sesama manusia tentang amal-amal manusia setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Orang itu mengutip Al-Quran surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Katakan oleh Muhammad, beramallah kalian, maka Allah dan Rasulnya akan melihat amal-amal kalian. Ini ayat. Zaman itu ketika Nabi masih hidup, Nabi bisa melihat enggak amal-amal manusia? Ya, bisa melihat. Beramallah kalian, nanti Allah dan Rasul-Nya akan melihat amal-amal kalian. Itu boleh dikatakan ketika Nabi masih hidup. Tapi setelah Nabi wafat, apakah Nabi melihat amal-amal kita? Tidak. Maka tidak boleh lagi ini dikatakan. Ayat tadi boleh dibaca terus, tapi tidak boleh diterapkan di zaman sekarang. Kalian beramallah, nanti Allah dan Rasul-Nya akan melihat amal-amal kalian, maka tidak boleh. Ini boleh dikatakan ketika Nabi alaihi salatu wasalam masih hidup ketika itu, ya boleh. Ya. Inilah penjelasan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, jarak antara langit dan bumi sejarak 500 tahun perjalanan. Dari bumi ke langit 500 tahun perjalanan. Ketebalan langit berapa? 500 tahun perjalanan. Langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Terus ada lagi ketebalan langit kedua juga sama, 500 tahun perjalanan. Terus sampai 7 lapis langit. Sehingga 7 lapis langit ditambah ketebalan langit, jadi 7.000 tahun perjalanan. Ditambah jarak langit dan bumi 500 tahun perjalanan, menjadi 7.500 tahun perjalanan. Di atas langit ketujuh itu ada air yang ketebalannya juga kedalamannya sejarak langit dan bumi atau 500 tahun perjalanan. Lalu di atas air tadi ada arsy Allahu Azza wa Jalla. Di atas arsy Allah tidak ada apa-apa kecuali Allah. Wallahu ta'ala fauqa dzalik. Allah di atas semua makhluknya. Apa makna dari hadis ini? Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, "Hadza dalilun 'alal 'uluwil 'adzim lillahi 'azza wa jalla wa annahu subhanahu fawqa kulli syai'in wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi las samawati wa la ghairuha wa 'alaihi fa innahu subhanahu la yusafu bi annahu fi jihatin tuhitu bihi." Lianna ma fauqa samawati wal arsh adam laisa hunaka syai'un hatta yuqal innallaha ahata bihi syai'un min makhluqatihi. Di dalam hadis ini terkandung dalil tentang ketinggian dan keagungan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah di atas segala sesuatu. Tidak ada satu pun makhluk yang meliputi Allah, baik itu langit, bumi, ataupun yang lainnya. Maka dari sini kita mengetahui Allah tidak boleh disifati dengan arah tertentu yang meliputi Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena di atas langit dan di atas arsy tidak ada apapun. Tidak ada sesuatu pun di kalangan makhluknya. Tidak ada makhluk dalam bentuk apapun yang meliputi Allah Azza wa Jalla, itu tidak ada. Tapi sebaliknya Allah lah yang meliputi seluruh makhluk. Berdasarkan hal itu, Ahlul kalam itu kaum filosof. Bedanya dengan kaum filosof atau ahlul kalam dengan kaum filosof, ahli filsafat dan ahli kalam atau ilmu filsafat dan ilmu kalam, atau ilmu kalam ini disebut juga dengan sebutan teologi Islam. Kadang-kadang disebut dengan sebutan ilmu tauhid. Di perguruan tinggi Islam yang dibahas sama, kadang-kadang materi pelajarannya atau mata kuliah disebut dengan sebutan ilmu tauhid, kadang-kadang disebut dengan teologi Islam, kadang-kadang disebut dengan sebutan ilmu kalam, kadang-kadang disebut dengan filsafat Islam. Campur aduk, ongkoh filsafat tapi Islamnya. Karena itu lawan yang tidak mungkin berjumpa. Ahlul kalam dengan filosof atau ilmu kalam dengan filsafat sedikit berbeda dan ada titik kesamaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya dari titik pemberangkatan. Kalau filsafat berangkat dari keragu-raguan, dicari dalil-dalil akal, alasan-alasan rasional untuk memperoleh keyakinan. Tujuan utamanya keyakinan. Titik pemberangkatannya dari keragu-raguan. Dari keragu-raguan menuju keyakinan diikhtiarkan, dicapai dengan dalil-dalil akal. Itu filsafat. Adapun ilmu kalam atau teologi Islam atau filsafat Islam, titik pemberangkatannya yang berbeda. Berangkat dari keyakinan, yakin bahwa ini benar. Karena diambil dari Quran dan dari hadis, ini pasti benar. Lalu dicari dalil-dalil akal untuk menguatkan keyakinan tersebut. Jadi bedanya filsafat dengan ilmu kalam dari titik pemberangkatan. Kalau filsafat berangkat dari keraguan menuju keyakinan, dalilnya akal. Kalau ahli kalam atau ilmu kalam berangkat dari keyakinan tentang benarnya nas Quran atau hadis, lalu dicari dalil-dalil akal. Yang berbeda titik pemberangkatan. Samanya di mana? Metodenya sama, yaitu menggunakan akal, rasio, logika. Apa akibatnya? Akibatnya karena ada kesamaan metode, kesamaan cara, ya. Dan kesamaan cara metode adalah cara yang batil, maka banyak terjerumus ke dalam penyimpangan dan kekeliruan yang sangat besar. Termasuk dalam memahami sifat dan asma Allah, mereka menggunakan akal, ro'yu atau logika. Maka banyak terjadi penyimpangan berakibat menolak beberapa sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena mereka menggunakan akal, seperti istiwanya Allah di atas arasy itu nas ayat, harus diyakini bahwa Allah itu istiwa di atas arasy. Tapi akal mereka tidak mau dan tidak bisa menerimanya. Enggak mungkin Allah istiwa di atas arasy. Lalu mereka mikir kalau istiwa di atas arasy, logika mereka berarti Allah butuh arasy. Tidak mungkin. Berarti Allah bertumpu pada arasy. Tidak mungkin. Berarti ukuran arasy lebih besar dari Allah. Tidak mungkin menurut akal mereka. Akhirnya ditolaklah. Enggak, Allah tidak berada di atas arasy. Istiwa di sana maknanya menguasai. Allahnya sendiri tidak berada di sana. Itu logika yang main. Keliru logikanya. Apakah kalau Allah istiwa di atas arasy secara logika pasti nempel menempati arasy? Tidak. Lampu itu berada di atas meja. Apakah pasti nempel di atas meja? Enggak, mungkin digantung gitu ya. Apakah lampu itu berarti membutuhkan meja, menempati meja? Ya enggak, logika mana yang bisa menerima itu ya. Nah, berkata ahlul kalam, la yajuzu ayyusafallahu bi annahu fi jihatin mutlaqo. Wa yunkiruna al-uluwa dhannan minhum anna ithbatal jihah yastalzimul hasr wa laysa kadzalik. Berkata ahlul kalam. Ahlul kalam ini kaum muslimin yang ketika memahami ayat dan tentang sifat Allah menggunakan logika. Mereka berkata, Tidak boleh mensifati Allah dengan arah tertentu seperti di atas, kata mereka, enggak boleh. Makanya mereka mengingkari sifat ada di atas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka menyangka kalau Allah ada di atas berarti Allah dibatasi oleh arah. Sedangkan arah itu makhluk. Berarti Allah itu terbatasi oleh makhluk. Itu kata mereka, logika mereka. Walaisa kadzalik. Padahal tidaklah demikian. Karena kita tahu di atas aras tidak ada makhluk apapun. Satu-satunya yang ada di sana hanyalah Allah. Selain Allah enggak ada. Dan makhluk tertinggi, terbesar hanyalah aras. Di atas aras enggak ada lagi makhluk lain. Satu-satunya yang ada hanyalah Allah. Allahnya secara zat ya tinggi ya besar, meliputi seluruh makhluk, mencakup seluruh makhluk. Sedangkan makhluk segede apapun tidak ada yang mencakup dan meliputi Allah. Tidak ada. Apa yang ada di atas aras tidak ada di kalangan makhluknya. Satu-satunya yang ada hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau ada pertanyaan, apakah Allah disifati dengan sifat arah, maka wajib ditafsil. Ditafsil itu apa? Dirinci. Tidak boleh dikatakan tidak secara mutlak. Tidak boleh dikatakan iya Allah disifati dengan sifat arah. Enggak boleh. Tapi harus dirinci. Bagaimana rinciannya? Rinciannya adalah ya, Allahu Azza wa Jalla berada di arah atas. Allah ada di arah atas, ya. Dari mana difahami? Dari ayat ataupun hadis. Di antaranya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang jariah. Jariah itu hamba sahaya wanita. Ada seorang sahabat punya beberapa hamba sahaya, mau membebaskan salah satu di antara hamba sahaya itu. Tapi dia bingung yang mana yang harus dibebaskan. Minta bantuan kepada Nabi SAW. Oleh Nabi dites seorang hamba sahaya wanita. Dia ditanya, Aynallah, di mana Allah? Dia menjawab, Allahu fis sama, Allah itu ada di langit. Langit ada di mana? Di atas apa di bawah? Di atas. Tidak ada orang yang menunjuk Allah ada di langit terus nunjuk ke bawah. Ada? Atau ke samping Allah ada di langit? Enggak ada. Pasti di atas. Allah berada di atas. Kata si jariah itu. Dia meyakini keberadaan Allah ada di atas. Lalu, faman ana? Siapa aku? Jariah itu menjawab, anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Jawaban jariah ini benar apa salah? Benar. Dari mana benarnya? Dari pengakuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "A'tika fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena dia seorang wanita mukminah. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Menunjukkan Allah berada di atas langit. Allah menyatakan, A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit? Yang dimaksud di atas langit, di atasnya lagi, di atas arsy. Dan di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Kecuali hanya Khaliq, sang pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Ahlu tahrif itu orang yang merubah makna. Dia menta'wil makna man di sana. Ya. Dia merubah makna aina. Kata Nabi SAW, aina Allah, di mana Allah. Kalau di mana menunjukkan arah. Menunjukkan apa namanya tempat di mana keberadaan Allah. Lalu dia menyatakan di atas langit. Ahlu tahrif, orang-orang yang suka apa namanya merubah-rubah makna, menyatakan bahwa makna aina di sana dengan makna man, siapa, sehingga makna aina Allah artinya manillah, siapakah Allah? Lalu dijawab, Allah adalah yang ada di langit. Mereka merubah demikian untuk mengingkari sifat ulu bagi Allah, bahwa Allah itu ada di atas. Secara naluriah ini semuanya diakui oleh semua manusia, termasuk manusia awam. Ada enggak, pernah enggak kita mendengar manusia awam ketika ditanya bagaimana masa depan, wah tergantung yang di atas saja. Pernah kita dengar begitu? Iya, yang dimaksud di atas di sana siapa? Allahu Azza wa Jalla. Itu fitrah, memang demikian. Ya, tergantung yang di atas. Maksudnya Allahu Azza wa Jalla, ya. Makanya ketika berdoa menadahkan tangannya ke atas kepada Allahu Azza wa Jalla, ya. Itu secara naluriah tidak bisa dipungkiri. Nah, sebagian ahlu tahrif menyatakan aina di sana maknanya man fis sama. Mereka mengingkari keberadaan Allah di atas aras, di atas langit. Dibantah oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab An-Nuniyah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim kepada ahlul kalam yang merubah aina menjadi man, yang memaknai aina dengan makna man. Kata Imam Ibn Qayyim, al-lughatul arabiyah la ta'ti fiha aina bimakna man. Bahasa Arab tidak pernah memaknai aina dengan makna man. Tidak pernah. Dalam konteks kalimat apapun, tidak ada satu contoh pun yang demikian dalam Quran, dalam hadis, dalam syair-syair berbahasa Arab atau kalimat yang dipakai oleh orang Arab pedalaman sekalipun, enggak pernah ada aina, lafaz aina yang artinya kemana atau di mana diartikan man, itu tidak pernah ada. Aina aina, man man, aina ma di mana, man ma siapa, enggak pernah kedua-duanya memiliki makna yang sama, ya. Fal jihatu lillah laisa jihatu safar. Maka arah bagi Allah bukanlah arah bawah. Kenapa? Wa dzalika liwujubil ulwi lahu fitratan wa aqlan wa sam'an. Yang demikian itu karena wajibnya Allah berada di atas, dan itu difahami baik secara fitrah, secara akal, ataupun secara sam'an. Sam'an itu ya wahyu yang didengar melalui Quran dan hadis, ya. Nah, bukan arah yang meliputi Allah Azza wa Jalla, tapi kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Di mana Allah ada di atas. Tidak boleh dikatakan selain di atas, tidak boleh dikatakan ada di bawah, ada di kiri, ada di kanan, atau ada di mana-mana. Atau sebaliknya, Allah tidak di mana-mana. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Karena kalau Allah dikatakan demikian, sama dengan Allah itu tidak ada. Coba definisi yang paling sempurna tentang sesuatu itu tidak ada. Bagaimana penjelasan paling sempurna tentang sesuatu itu tidak ada? Sesuatu yang tidak ada adalah sesuatu yang tidak ada di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itulah definisi sempurna dari apa? Tidak ada. Jadi kalau orang menyatakan Allah itu tidak butuh semua makhluknya, makanya Allah tidak butuh tempat, tidak butuh ruang, tidak butuh waktu, makanya Allah tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang, itu sama dengan bahwa Allah itu tidak ada. Itulah definisi dari tidak ada dengan definisi yang paling sempurna, ya. Maka wajib kita yakini Allah di atas. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Dan itu kita ungkapkan di dalam sholat kita ketika kita sujud. Apa yang kita baca? Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah Rabbku yang paling tinggi. Kalau paling tinggi ada di mana? Di atas. Bukan ada di mana-mana. Bukan tidak ada di mana-mana. Paling tinggi itu ya di atas. Dan doa itu sangat sesuai dengan kondisi sikap kita ketika kita baca doa itu. Kita mengatakan Allah yang paling tinggi, kita menempatkan posisi kita pada posisi yang paling bawah, sujud. Wajah kita yang paling kita muliakan. Kepala yang paling kita agungkan, kita simpan di tempat yang terbawah yang bisa kita lakukan. Terbawahnya ya ada di atas tanah. Kita rendahkan diri kita, kita sebut ketinggian Allah dengan setinggi-tingginya. Subhana Rabbiyal A'la. Dihayati dengan jiwa merendahkan diri, menghinakan diri dengan sehina-hinanya di hadapan Allah. Itu tawadhu namanya. Berdasarkan hal itulah, maka apakah Allah membutuhkan arah? Bukan membutuhkan, tapi Allah ada di atas. Selain di atas, Allah tidak berada di bawah, di kiri, di kanan, depan, belakang, di dalam alam atau di luar alam. Enggak. Allah ada di atas dan Allah ba'inun min khalqih. Terpisah dari makhluknya. Ghaniyun anil alamin. Tidak membutuhkan seluruh alam ini. Dan apapun yang terjadi pada arsy dan pada alam, tidak mempengaruhi apapun sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan wallahu fauqa dzalik, dan Allah di atas semuanya itu, di atas arsy-nya, di atas seluruh alamnya. Qauluhu wa laisa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Sekalipun Allah ada di atas arsy, tapi tidak ada dari amalan bani Adam sedikit pun yang tersembunyi. Seluruh amalan bani Adam terlihat, tersaksikan, terawasi, terketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan amal bani Adam. Umum. Kalau amal tidak disandingkan dengan aqwal, maknanya adalah seluruh amal, baik amal yang dilakukan oleh anggota badan, oleh lisan, bahkan juga oleh hati. Kan kita sudah mengetahui ada amalan yang dilakukan oleh lisan, seperti zikir, baca Quran gitu ya. Itu tidak bisa diwakili oleh yang lain-lain. Oleh hati tidak bisa, oleh anggota badan tidak bisa. Harus oleh lisan. Baca Quran tidak bisa dilakukan oleh tangan, oleh kaki. Tapi harus ada getaran lisan, gerakan lisan. Termasuk doa-doa dalam sholat, itu amalan lisan. Tidak boleh hanya hati. Si mulutnya balem, mingkem. Tapi hati baca Fatihah, baca Iftitah, baca Fatihah, baca surat. Tidak boleh. Keliru, salah. Karena zikir, doa, baca Quran, amalan lisan. Tapi hati ikut menghayati. Ada amalan yang harus dilakukan oleh anggota badan. Tidak bisa diwakili oleh yang lain. Contohnya ruku, sujud, duduk. Itu oleh anggota badan. Tidak bisa umpamanya kita ambil berbaring, lalu mulut mengatakan, saya sekarang sedang ruku, saya sekarang sedang sujud. Bisa begitu? Enggak bisa. Itu amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Seperti infak dan sedekah, seperti umroh dan haji. Enggak bisa diwakili hanya oleh lisan dan hanya oleh hati, enggak bisa. Ada juga amalan-amalan hati. Seperti mahabbah, khauf, roja, tawakal, ikhlas, dzon yang seperti itu seluruhnya amalan hati. Dan kita sudah membahas amalan hati setiap hari Kamis sore di sini ya, sama jam 4. Nah, itu semuanya amalan hati. Sehingga hadis ini tidak ada suatu pun dari amalan Bani Adam yang tersembunyi mencakup seluruh amalan. Amalan lisan walaupun tidak bersuara, walaupun sir, Allah tahu. Apalagi amalan anggota badan, orang juga bisa lihat. Bahkan termasuk amalan hati. Wallahu alimum bidzatis sudur. Allah itu mengetahui tentang isi dada. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka, dan kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Allah tahu, baru hanya bisikan dalam hati enggak diungkapkan, Allah tahu tuh. Makanya walaupun isi hati ditutup, di cover oleh ungkapan lisan, Allah tahu. Hatinya A, keluarnya B, Allah tahu. Seperti umpamanya tiga orang yang sering kita bahas dengan isi yang membuat kita ini khawatir, termasuk dalam golongan ini ya. Tiga orang dipanggil, satu mujahid di jalan Allah yang mati sebagai syahid. Dua, ustaz, ulama, kiai yang belajar, mengajar. Waktunya habis untuk itu sampai mati dalam keadaan demikian. Ketiga, hartawan yang dermawan. Dipanggil tuh. Yang pertama ditanya, limadza qutilta, bagaimana kamu terbunuh? Orang itu menjawab, qataltu fi sabilik hatta qutiltu. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku terbunuh. Itu mulutnya tuh. Aku berperang di jalanmu, di jalan Allah, itu mulutnya. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Malaikat juga berkata, kadzabta, bohong kamu. Qataltu li ayyuqala annaka jari faqad qila dzalik. Kamu betul berperang, tapi perangmu diniatkan agar kamu ini dianggap pemberani, pejuang, pahlawan, jagoan dan yang sejenisnya, dan pujian orang itu sudah tertuju kepadamu. Allah tahu isi hatinya. Oleh karena itulah maka tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri Allah Azza wa Jalla, dari pengetahuan Allah. Bahkan bukan hanya aspek lahir dan batin, Allah tahu apa yang sudah terjadi tahunan yang lalu, puluhan, ratusan, ribuan, jutaan tahun yang lalu. Bahkan apa yang belum terjadi, Allah tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Dan kalau terjadi nanti bagaimana kejadiannya. Dan sesuatu yang tidak terjadi, kalau itu terjadi Allah akan tahu bagaimana kejadiannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka. Di depan mereka itu masa depan mereka, esok, lusa dan seterusnya. Allah tahu apa yang akan terjadi. Wa ma khalfahum, dan apa yang ada di belakang mereka, yaitu yang telah lalu, masa-masa lalu yang kita alami, kita sendiri mungkin sudah banyak lupa masa lalu kita. Allah enggak pernah lupa. Allah tahu dengan rincian yang detail. Makanya dalam surah Toha mulai 51, 52 dan seterusnya, ketika ada dialog antara Fir'aun dengan Musa. Kata Musa, kalian ini kalau sudah mati nanti akan dihidupkan lagi loh. Logika Fir'aun enggak nerima itu. Karena yang telah lalu itu kan sudah hancur tuh jasadnya juga, tulang belulangnya juga sudah tidak ada. Fir'aun berkata, "Fama balul qurunil ula?" Bagaimana dengan orang-orang terdahulu? Masya'nuha, mananya? Bagaimana keadaan mereka? Apa kata Nabi Musa? Ilmuha inda rabbi fi kitab. Pengetahuan tentang orang terdahulu itu ada di sisi Allah, terpelihara dalam kitab, dalam catatan. Catatan amal orang-orang tersebut itu filenya ada, gak rusak, gak hilang, gak terhapus. Dan di dalam lauhul mahfud. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak bodoh tentang hal itu dan tidak lupa. Allah gak tidak tahu. Kalau gak tidak tahu berarti tahu dan tidak lupa. Kalau tidak lupa berarti apa? Ingat. Allah tahu masa lalu dan selalu ingat. Tidak ada suatu pun yang luput dari catatan Allah. Ma farratna fil kitabi min syai. Kami tidak melewatkan sesuatu pun dalam catatan kami ini. Dalam kitab catatan kami enggak ada yang terlewat. Kata orang Sunda mah imut. Imet itu apa? Detil rinci tak ada yang terlewat sesuatu pun. Termasuk catatan amal-amal kita masing-masing. Nanti kan dibagi ya. Orang-orang yang isi catatannya buruk karena isinya dosa, maksiat, dosa, maksiat. Mengabaikan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Tercatat semuanya, mereka kaget. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab catatan apa ini yang tidak melewatkan baik amalan yang kecil apalagi amalan yang besar kecuali seluruhnya tercatat di dalam buku catatan ini. Semuanya terpelihara, tidak dilewatkan dan tidak dilupakan oleh Allahu Azza wa Jalla. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan ini dengan diawali oleh hal tadruna, menunjukkan maksud Nabi menjelaskan ini teh dengan pembukaan hal tadruna dengan dua maksud tadi, tasywiq dan tanbih. Menanamkan keingintahuan kepada para sahabat dan memberikan wanti-wanti, warning, peringatan. Ini sesuatu yang penting yang bila diabaikan berbahaya, kalian akan celaka kalau kalian tidak memperhatikan aspek yang aku akan jelaskan kepada kalian ini. Menunjukkan perkara yang sedang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah perkara yang enteng, yang ringan, yang boleh diabaikan oleh kita sebagai manusia, tapi wajib untuk diperhatikan. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laisa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam." Tak ada sesuatu pun dari amalan Bani Adam yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini disebut dengan kalimat nafi atau kalimat negatif karena adanya kata-kata tidak. Laisa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali Bani Adam. Tidak ada sesuatu pun dari amalan Bani Adam yang tersembunyi bagi Allah. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan bahwa sifat Allah ada dua jenis. Jenis pertama adalah thubutiyah. Jenis yang kedua adalah salbiyah. Subutiyah itu positif, salbiyah itu negatif. Subutiyah itu isbat, salbiyah itu nafi. Subutiyah itu menetapkan, salbiyah itu menolak. Ada beberapa sifat yang oleh Allah ditolak dari diri Allah. Sifat-sifat itu sifat-sifat yang ditolak oleh Allah sebagai sifat bagi dia. Seperti contohnya apa? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak juga dilahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai atau menandingnya. Ini sifat salbiyah, nafi. Allah menolak sifat-sifat punya anak, punya orang tua, dan punya saingan, ditolak. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak dikenai rasa ngantuk, apalagi tertidur. Sifat suka ngantuk, suka tidur adalah sifat yang ditolak diri oleh Allah dari diri Allah. Itu disebut sifat salbiyah atau nafi, menafikan sifat-sifat tadi. Allah itu laisa bidzallamin lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya sedikit pun. Sifat zalim adalah sifat yang ditolak oleh Allah dari diri Allah. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Aku mengharamkan sifat zalim untuk diriku. Allah itu tidak pernah zalim kepada siapapun. Seluruh yang Allah tetapkan hanyalah keadilan, ya. Nah, tapi ada tapinya. Seluruh sifat Allah yang salbiyah, termasuk yang dijelaskan di dalam hadis ini, walaisa yakhfa 'alai syai'un min a'mali bani Adam. Tidak ada sesuatu pun dari amalan bani Adam yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi, ya. Ini sifat salbiyah. Sifat salbiyah mengandung konsekuensi menetapkan sifat yang sebaliknya dari sifat yang ditolak oleh Allah. Seperti Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Apa lawan dari zalim? Apa lawan dari zalim? Adil. Berarti ditolaknya sifat zalim dari diri Allah menetapkan sifat adil Allah yang sempurna bagi dirinya. Contoh lain umpamanya yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla yaitu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah apa? Tidak pernah terkena dengan ngantuk ataupun tertidur. Kalau tidak ngantuk, tidak tidur, berarti bagi Allah dia memiliki sifat yang sebaliknya, yaitu hayat yang sempurna dan qayyumiyah yang sempurna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyulnya sempurna. Qayyumnya, qayyum itu berdiri sendiri, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, juga begitu sempurna. Kalau ada dikenai ngantuk atau tidur apalagi, berarti ada kekurangan dalam sifat tidur. Dalam sifat hayat, dalam sifat hidup. Karena apa? Karena tidur adalah saudaranya mati. Ada enggak ayat atau hadis yang menyebut tidur dengan sebutan mati? Ada. Ayat ada, hadis ada. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam yamut wallati lam tamut fi naumiha. Allah lah yang mewafatkan manusia ketika matinya dan mewafatkan manusia ketika tidurnya. Ketika tidur disebut wafat. Doa mau tidur gimana? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, aku mati dan aku hidup. Yang dimaksud mati di sana apa? Tidur. Yang dimaksud hidup? Bangun setelah tidur. Pas bangun tidur doa kita apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah dia mematikan aku. Menghidupkan artinya apa? Membangunkan. Setelah mematikan, setelah mentidurkan. Tidur ini saudaranya mati. Kalau ada yang tidur, berarti sifat hayatnya tidak sempurna. Makanya, karena Allah memiliki sifat hayat yang sempurna, qayyum yang sempurna, dia tidak ngantuk, dia juga tidak tidur. Berdasarkan hal itulah, maka ahlul jannah di surga tidak tidur. Karena kesempurnaan sifat hidup mereka. Hidup mereka di surga begitu sempurna. Tidak dikenai kematian, ngantuk, tidur, bahkan lelah ataupun bahkan jemu tidak dialami oleh ahli surga. Karena apa? Karena adanya ngantuk atau tidur pertama menunjukkan kelemahan. Tidur, kenapa kita tidur atau ngantuk? Karena organ tubuh dalam kita mengalami kelelahan yang membutuhkan apa? Istirahat, harus recovery dalam bentuk tidur. Kalau kita berusaha tidak tidur, gak akan bisa. Sehari, dua hari, tiga hari kuat. Masuk hari keempat, nah udah. Walaupun sambil berjalan, walaupun sambil berdiri, bisa tidur ya. Mungkin salah satu di antara ikhwan atau berapa pernah mengalami tidur ketika berjalan, pernah? Pernah. Coba aja umpah tidak tidur, jalan ke gunung terus, jangan istirahat, jangan tidur. Nanti kalau ngantuk hilang sambil berjalan bisa tidur. Bisa tidur sambil berjalan. Jeduk aja nabrak pohon gitu ya, baru bangun lagi. Nah, makanya ahli surga tidak tidur. Kenapa? Karena ketika tidur hilanglah kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan yang harusnya mereka rasakan dan harus mereka alami. Ketika tidur kan mereka gak bisa bersenang-senang lagi ya. Rugi itu, harusnya bersenang-senang, tidur gitu ya. Maka kerugian besar yang mereka alami. Ya. Berdasarkan hal itulah maka dari kalimat dalam hadis ini, laisa yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari amalan bagi bani Adam dalam pandangan Allah, menunjukkan kemahasempurnaan ilmu Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menyebabkan kita bisa membayangkan betapa dahsyatnya keagungan, kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwan azani Allah wa iyakum, cukup penjelasan kita sore hari ini sampai di sini saja. Insyaallah kelanjutan dari bab ini akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu kira-kira 15 menit untuk bertanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Studio Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Fawas. Kami Subhanahu wa ta'ala tidak dibatasi oleh arah yang enam. Hal ini saya dapati dalam kitab Aqidah Tahawiyah. Mohon penjelasan dari hal ini, jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fik. Allah itu tidak dibatasi oleh arah yang enam ya, yang enam. Atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Betul. Allah tidak dibatasi oleh arah seperti itu. Adapun yang keterangan kita bahwa Allah ada di atas tidak menunjukkan Allah dibatasi oleh arah. Tidak. Karena tidak ada satupun dari makhluk yang membatasi Allah Azza wa Jalla termasuk arah. Coba bayangkan kalau Allah dibatasi oleh arah yang enam. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Berarti ada ruangan di depan Allah, belakang Allah, kiri kanan Allah, ada ruangan ya. Menunjukkan ruangannya yang merupakan makhluk itu lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla dan itu tidak mungkin. Tidak boleh, karena menunjukkan keterdibatasinya Allah oleh makhluk yang namanya arah. Maka tidak boleh diyakini demikian. Adapun tadi kita menjelaskan Allah di atas, berada di arah atas, hanya di arah atas. Apakah itu berarti Allah dibatasi oleh arah? Tidak. Karena apa? Karena di atas Allah tidak ada apa-apa. Adapun di bawah Allah ada makhluknya, iya. Tapi makhluknya tidak membatasi kebesaran dan kekuasaan Allah sedikit pun. Makhluknya ada di bawah dan makhluknya jauh lebih kecil dibanding zat Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluknya itu tidak membatasi Allah dengan batasan baik arah, waktu ataupun yang lainnya. Enggak sama sekali. Ya. Adapun Allah ada di atas untuk menunjukkan bahwa iya, keberadaan Allah ada di atas. Dan tidak boleh dikatakan Allah di bawah, di kanan, di kiri, depan, di belakang, atau di mana-mana, atau tidak di mana-mana. Enggak, itu lebih parah. Kalau di mana Allah, Allah tidak di mana-mana. Itu lebih parah. Kalau begitu Allah tidak ada. Sesuatu yang tidak ada adalah sesuatu yang tidak ada di mana-mana. Tidak boleh juga dikatakan Allah di luar alam, di dalam alam. Enggak bisa. Nah, tapi Allah ada di atas, dan di atas itu tidak menunjukkan bahwa Allah dibatasi oleh arah, tidak. Di bawah Allah ya ada makhluknya, dan makhluknya jauh lebih kecil, dan makhluknya tidak membatasi Allah sedikit pun dengan apapun, baik dengan arah ataupun dengan waktu ataupun dengan tempat. Ya, demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Kemudian untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Ummu Aisyah di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, jika orang tua yang ditinggal meninggal oleh anaknya yang baru saja lahir, apakah nanti akan dipertemukan kembali di surganya? Dan bagaimanakah dengan fisiknya? Apakah dengan fisik ketika di dunia, yakni masih bayi, atau dengan fisik yang baru? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Seorang ibu kehilangan anaknya yang baru lahir, apakah akan bertemu di surga? Iya, insyaallah bertemu di surga. Anaknya itu sedang menunggu orang tuanya di pintu surga, dan kelak akan menarik orang tuanya masuk ke dalam surga. Hadis-hadis tentang hal ini banyak dan sering kita jelaskan. Di antaranya adalah sering kita terangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Salah seorang sahabat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada anaknya nongol dari balik punggungnya. Diangkat, diambil oleh bapaknya, didudukkan, dielus sambil diciumi. Seperti amat sangat sayang. Bukan seperti, memang sangat sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apa kamu mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallah kama ahbabtuhu. Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintai engkau seperti aku mencintai anakku ini. Artinya amat sangat sayang ya. Esoknya seperti biasa berkumpul, sahabatnya yang kemarin bawa anak itu enggak ada. Ditanya, mana si fulan yang kemarin bawa anak? Kata para sahabat, ya Rasulullah, anak yang engkau lihat kemarin pagi tadi mati, dan dia ayahnya ini sedang bersedih. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit untuk melayat, bertakziah, menghibur orang yang baru ditinggal mati oleh anaknya tadi. Begitu datang, kelihatan sedang bersedih, murung. Dihibur oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Lihat, bagaimana cara Nabi menghibur? Hanya dengan kalimat yang pendek, kesedihannya minimal berkurang. Bahkan sirna berubah menjadi kebahagiaan. Apa kata beliau alaihissalatu wassalam? Beliau bersabda, ayyuma ahabbu ilaik, mana sih yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup panjang, dan engkau bisa bercengkrama, bersenda gurau, bercanda dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi meninggalkanmu terlebih dahulu dan dia menunggumu di pintu surga dan kelak menyeretmu masuk ke dalam surga. Mana yang lebih kamu sukai itu? Orang ini menjawab, wahai Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku dan menungguku di pintu surga untuk kemudian menarik aku masuk ke dalam surga, itu lebih aku sukai daripada anak ini hidup panjang di dunia. Kalau hidup panjang, pasti masuk surga apa tidak? Belum tentu, mungkin jadi anak durhaka. Kalau hidup panjang sampai gede, apakah tetap lucu seperti masih balita apa tidak? Tidak ya, jadi nyebelin. Ketika balita lucu, nakalnya nakal lucu, anaknya bersih, belum main-main ya, belum sering keluar rumah. Coba gede sedikit masuk SD coba ya, punya banyak kawan. Seharian main bola, main lumpur. Kejemur sama matahari, gosong tuh anak. Kotor, gosong, kucel, dekil, kumal gitu ya. Enggak lucu lagi. Terus bandelnya muncul ya, nyebelin, membuat orang tuanya kesel. Ada anak yang kayak begitu? Rata-rata kayak begitu. Antum semua dulu kecilnya begitu. Saya juga. Nah, belum tentu menyenangkan. Jadi kalau biarlah anakku mati lebih dahulu dan menunggu di pintu surga, itu lebih aku sukai. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Demikianlah anakmu sekarang. Dia sedang menunggumu di pintu surga. Dan kelak akan masuk surga bersamamu. Menghibur enggak ini? Bingit. Mendengar ini, para sahabat yang lain kabita, tertarik. Lalu bertanya, ya Rasulullah, hal hadza khasuslah aulikullina, apakah ini khusus untuk dia atau berlaku untuk kami semua? Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Beliau bersabda, balikullikum, bahkan ini berlaku untuk kalian semua, berlaku untuk kita. Kalau kita ditinggal mati oleh anak yang masih balita, anak itu menunggu di pintu surga, menunggu kita, dan kelak akan menarik kita ke dalam surga bersama-sama dia, ya. Jadi akan bertemu insyaallah. Terus bagaimana fisiknya? Apakah dengan fisik yang baru atau fisik itu? Fisiknya fisik itu, tetapi dengan usia yang paling ideal dalam bagi kehidupan manusia. Usia berapa tahun? 30 tahun. Puncak berpadunya antara kematangan jiwa dan sikap dengan puncak stamina secara fisik. Staminanya puncak, kedewasaan sudah muncul, tidak lagi kekanak-kanakan. Itu usia 30 tahun dan usia atau kondisi para ahli surga sama dengan kondisi manusia ketika mereka itu berusia di 30 tahun. Walaupun matinya ketika bayi atau matinya usia 80-90 tahun sudah tua renta lalu masuk surga karena kesolehannya, kelak akan kembali kepada masa-masa ketika dia berusia 30 tahun. Semuanya rata dan kemudaannya tidak pernah berkurang, tidak pernah dilanda kelelahan, kepayahan, sakit dan yang sejenisnya. Itu di dalam surga ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam surga. Amin. Terakhir ya Fawas ya, silakan. Jawaban dan nasihatnya berikutnya masih dari pesan singkat yang terakhir dari Ummu Abdurrahim di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ada seorang hamba Allah yang berupaya melaksanakan segala bentuk jenis ibadah dan berupaya untuk mengamalkan ilmu yang didapatkannya, kemudian sering mendapatkan mimpi mengenai keindahan surga hingga diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya dan disebutkan sebagai amalan, sebagai buah dari amalan solehnya. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah memang bisa Allah memberikan kabar gembira berupa surga atau hal-hal gaib lainnya kepada hamba-hambanya yang taat di dalam ibadah? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Tayyib, barakallahu fiik. Bagaimana kalau mimpi melihat surga beserta keindahannya, kenikmatannya, dan yang sejenisnya? Tayyib, saya mau tanya. Mimpi melihat surga, apalagi masuk ke dalam surga, mimpi baik apa mimpi buruk? Gak ngerti, gak tahu, gak pasti. Lihat aja. Membuat kita senang atau membuat kita sedih? Senang. Berarti baik apa buruk? Baik. Itu mimpi baik. Boleh diceritakan? Boleh. Ceritakan. Dan berdoa kepada Allah semoga kita kelak demikian. Cuma dan cumanya. Jangan ditambah-tambah menceritakannya. Ya. Ceritanya hanya umpamanya 5 kalimat. Ini mimpinya hanya 5 kalimat. Diceritakannya sampai 10-20 kalimat ditambah-tambah. Maka itu dosa besar. Dianggap kebohongan yang paling bohong adalah seseorang menceritakan mimpi sesuatu padahal dia tidak mimpi seperti itu. Menceritakan mimpi palsu, bohong, padahal dia tidak mimpi seperti itu. Hanya sekadar ingin memperseru obrolan dengan kawan-kawan. Lalu ditambah-tambah. Maka tidak boleh. Itu dosa besar. Sedusta-dusta kebohongan. Sebohong-bohong kedustaan. Maka itu dosanya adalah besar, bukan kecil ya. Jadi itu mimpi baik, boleh diceritakan, boleh, dan memintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar kita kelak masuk ke dalam surga seperti dalam mimpi kita. Yang jelas Allah dan Rasulnya telah memberikan petunjuk tentang mimpi. Kalau mimpi itu mimpi yang baik, memohonlah kepada Allah kebaikan dari mimpi itu dan boleh diceritakan tapi tidak boleh ditambah-tambah. Kalau mimpi itu mimpi buruk, maka tidak boleh diceritakan dan berlindunglah kepada Allah dari keburukan mimpi itu. Kalau tengah malam kita terjaga karena mimpi buruk gitu ya, lalu ta'awudlah kita kepada Allah, meludahlah atau meniuplah ke kiri 3 kali, balikan bantalnya dan rubah posisi tidur kita. Insyaallah mimpi buruknya tidak akan berlanjut. Tapi kalau, dan jangan diceritakan kepada orang lain ya, agar madaratnya tidak mengenai kita. Tapi kalau kita mimpi buruk lalu terjaga, begitu terjaga cuma bilang hi serem, lalu tidur lagi, tidak ta'awud, tidak melakukan adab-adab yang tadi, begitu tidur lagi, nanti bisa berlanjut dengan cerita yang lebih serem daripada sebelumnya ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengajari kita beberapa adab yang berkaitan dengan mimpi. Kalau mimpinya baik, silakan ceritakan, mintalah kebaikan dari mimpi itu kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau itu mimpi yang buruk, ta'awudlah ya, meludah atau meniup ke kiri 3 kali, balikan bantalnya, kemudian ganti posisi tidurnya, kemudian jangan diceritakan kepada siapapun. Sudah sampai di sana, tak perlu terbebani dengan mencari-cari takwil dari mimpi tersebut. Jadi kalau mimpi itu membuat kita senang, itu mimpi baik, silakan minta kebaikannya kepada Allah dan ceritakan. Tapi kalau mimpi itu membuat kita tersiksa dan menderita, berarti itu mimpi buruk dan jangan diceritakan. Mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.